قال المؤلف رحمه الله تعالى عصر وما لا ينصرف فيجر بالفتحة نح بأفضل منه إلا مع ال إلا مع ال نح بالأفضل أو الإضافة نح بأفضلكم ما شاء الله. Wama la yang sorif, dan apa yang tidak bertanwin, maksudnya ini yang keluar dari asal. Ini termasuk yang keluar dari asal, yaitu apa yang tidak bertanwin. Fayujarru bil fathah, maka dia dijar dengan fathah. Inilah keluarnya. Asalnya kata kalau dijar dengan kasro, tiba-tiba dia dijar dengan fathah, keluar dari asal. Nah, contoh bi'afdola minhu. Contoh bi'afdola minhu. Bi huruf jar. Afdola dijar dengan fathah, tandanya. Illa ma'al, kecuali bersama al. Artinya kalau ada alnya, tidak jadi begitu. Batal. Kembali ke asal. Nah, bil'afdoli di kasro. Awil hidopa atau bersama hidopa. Artinya kalau dia menjadi mudhaf, ada mudhaf pun ilainya, maka batal juga. Dia kembali ke asal, dijar dengan kasro. Contoh nah, bi'afdolikum. Jelas ini? Ini yang pendek sekali matan dari ismul ladzil ansharif, tapi jelas. Iya, syarah. Al-babul khamis mimma kharajanil asli, ya rahmukallah. Bab yang kelima yang keluar dari asal, mala ansharif. Apa yang tidak bertanwin? Wahuma fihi illatan farjiatan min ilalin tis'in. Itu dia adalah apa yang ada padanya dua sebab cabang dari 9 sebab. Karena seluruh sebab kalau dikumpulkan dari kata yang tidak bertanwin itu ada 9. Paham kan? Ada apa? Ada 9. Ada 9 ilah. Yang mana 9 ilah ini harus bertemu dengan ilah yang lain. Baru tidak boleh ditanwin. Kecuali ada beberapa ilah yang menduduki kedudukan dua ilah. Paham kan? Sebagaimana yang kita telah maklumi di buku-buku sebelumnya. Ya, dari 9 ilah. Awahida minha takumu makomahuma. Atau salah satu darinya yang menduduki kedudukan keduanya. Paham kan? Kan tadi kan apa yang ada padanya dua ilah fariyah. Dua ilah cabang. Atau apa yang memiliki satu ilah yang menduduki kedudukan dua ilah. Sama saja. Ya. Fal awal ka. Maka yang pertama. Apa yang pertama ini? Dua ilah. Far'iyatan. Ya. Ka Fatimah. Seperti kata Fatimah. Fa'inna fihi at-ta'rif at-ta'nis. Sesungguhnya di dalamnya ada dua ilah. Apa itu? At-ta'rif at-ta'nis. Satu dia ta'rif, ma'rifah, nama. Yang kedua dia ta'nits. Dia nama wanita jadinya. Ada berapa ilah itu berarti? Dua. Wahuma illatan fariyatan. Adit tangkir wa tadkir. Dan dia adalah, keduanya adalah ilah cabang. Cabang dari mana? Cabang dari nakiro dan cabang dari mudakar. Maksudnya ta'rif cabang dari nakiro. At-ta'nits cabang dari mudakar. Paham kan? Dua ilah cabang namanya. Wasani yang kedua. Apa yang kedua? Apa maksud yang kedua? Yang memiliki satu ilah dan menduduki kedudukan dua ilah. Apa itu? Contoh nah masajidah. Wa masabiha. Bila contohkan dua. Karena bentuk dari sigo muntahal jumu ada dua. Ada mafail dan ada mafail. Paham kan? Dua. Nah masajidah wa masabiha. Fa innahuma jam'an. Sesungguhnya keduanya adalah jama. Jama apa itu? Jama apa maksudnya ini? Jam'u taksir. Ya. Wal jam'u far'un anil mufrad. Jama itu cabang dari mufrad. Berarti dia hanya cuma satu. Tidak dua. Kan dia cuma cabang dari mufrad. Ada berapa berarti ilahnya? Dua. Satu saja. Wasigotuhu masigotu muntahal jumu. Bentuknya jamanya di sini, bentuk jamanya adalah bentuk sigo muntahal jumu. Apa muntahal jumu maksudnya? Bentuk akhir dari jama. Karena kata kalau sudah dijama seperti itu, tidak boleh lagi dijama. Ya? Kata kalau sudah dijama di atas bentuk itu, tidak boleh lagi dijama. Wa ma'na hadha, arti ini, apa maksudnya? Anna mafa'ila wa mafa'il, bahasanya mafa'ila dan mafa'il, wuk waqafatil jumu indahuma. Sudah berhenti jamak di sisi keduanya. Wantahat ilaihima. Dan berakhir pada keduanya. Fala tatajawazahuma. Maka dia tidak pernah melewati keduanya. Fala yujma'an marrotan ukhra. Maka dia tidak dijamak lagi pada kali yang lain. Tidak dijamak lagi pada kali yang lain. Setelah itu tidak ada jamak lagi. Tidak boleh lagi antum jamak kalau sudah dijamak. Ada prakteknya sebentar. Bihilafi ghairihima minal jumu'i, berbeda selain dari sedengan selain dari keduanya dari jamak. Fa innahu qad yujma', sesungguhnya dia kadang dijamak lagi padahal dia sudah jamak. Padahal dia sudah jamak, kadang dijamak lagi. Ya, lihat takul, kamu katakan misalnya kalbun wa aklubun jamak. Kalbun mufrad, jamaknya aklubun. Kafalsin wa aflus. Falsin mufrad, aflus jamak taksir. Summa takul, kemudian antum katakan aklub akalib. Aklub sudah jamak, dijamak lagi menjadi apa? Akalib. Walai juzu fi akalib an yujma' ba'dah. Tidak boleh lagi pada akalib dijamak lagi setelahnya. Paham kan? Tidak boleh lagi pada akalib dijamak lagi setelahnya. Jelas ini kan? Wa kada a'rub a'rub. Demikian pula a'rub, a'arif. Ya? Fala yajuzu a'arif an yujma' kama yujma' aklub ala akalib. Tidak boleh lagi a'arif dijama' sebagaimana dijama' aklub ala akalib, atas akalib. Wa asol, jamanya asol, apa? Asail. Asol, asail. Dari mana Hamzah itu? Ini perlu ditahu ini. Jadi sampai lewat saja. Asol jamanya asoil. Dari mana itu Hamzah? Dari A? Alif. Paham gak? Alif mana? Alif yang ada di mufrad. Kan asol. Itu sudah jama itu. Asol. Kan ini alif. Ketika jama kan tambah lagi alif. Paham? Jadi ketika antum jama jadinya asol. Kan begini jadinya. Alif ini dari mana? Alif yang ketiga. Alif jama. Kemudian alif yang keempat. Alif yang ada di mufrad. Paham? Jadi asol. Nah, kalau ada alif jatuh setelah alif tambahan, maka dia diganti menjadi hamzah. Jadilah asoil. Paham ini dari mana? Mubar. Paham mubar? Yakin. Ahmad. Iya. Itu aslinya. Faka'annal jama qad takarrar. Maka seakan-akan jama sudah berulang. Dan tidak perlu diulang lagi. Sudah berulang. Iya. Fihima pada keduanya. Fanuzzila lidhalika manzilata jama'in. Maka hal itu menduduki kedua kedudukan dua jama. Iya kan? Karena sudah dijama, jama lagi. Berarti dia menduduki kedudukan dua jama. Wa kadzalika sahara wa hubla. Demikian pula termasuk, maksudnya contoh ini, contoh yang memiliki satu illah dan menduduki kedudukan dua illah. Paham? Demikian pula contohnya sahara wa hubla. Sahara ini alif tanwin mamdudah. Dia satu illah yang menduduki kedudukan dua illah. Wa hubla ini alif tanwin maksura. Dia satu illah menduduki kedudukan dua illa. Dan hanya tiga ini. Hanya tiga yang satu illa menduduki kedudukan dua illa. Yang mana disimpulkan menjadi dua. Pertama sigha muntahal jumu. Yang kedua alif tanwin. Paham ya? Alif tanwin. Kemudian alif tanwin terbagi dua. Ada alif tanwin mamdudah. Ada alif tanwin maksura. Paham gak ini? Dipaham ini? Itu yang satu illa menduduki kedudukan dua illa. Selain itu maka punya dua illa. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala, fa'inna fihima, sungguh pada keduanya itu, Sahra dan Hubla. At-ta'nid, ada padanya ta'nid. Wa'farun an-tadkir, berarti dia cabang dari mudzakkar, satu saja. Wa'wa ta'nitun lazimun, dia adalah ta'nit yang lazim, pasti. Karena itu alifnya, ada tanda dari hamzah, ada tanda dari ha, ada tanda dari a, alif. Iya, tidak ada mengandung di situ mudzakkar, pasti muannats. Fanuzila luzumuha manzilata ta'nits insani. Maka ta'nits lazimnya itu, lazimnya dia muannats. Paham? Menduduki kedudukan ta'nits yang kedua. Kalau tadi sigo muntahal jumu seakan-akan dua jamak. Paham? Paham ya? Itulah yang menyainginya dua illah. Karena dia seperti dua jamak. Ah ini sama ini. Dia sudah muannats kemudian selalu muannats. Berarti berapa itu? Dua lagi, itu alasan kenapa dia menduduki kedudukan dua illah. Ya, kemudian kata beliau wali hadzal bab makanun, untuk bab ini ada tempatnya. Ya'ti syarhuhu fihi insyaallah taala. Akan datang penjelasannya insyaallah. Karena di sini bukan untuk mengetahui ismul ladzi lan sharif. Di sini hanya sekedar mengenal tanda i'rabnya ismul ladzi lan sharif. Paham enggak ini? Perhatikan baik-baik. Karena kalau mau kita kenali ismul ladzi lan sharif ada bab khusus. Kalau di sini kan pembahasan bab mengenal tanda i'rabnya ismul ladzi lan sharif, bahwasanya dia itu keluar dari asal ketika dija dengan fathah. Paham ini? Masyaallah. Kemudian kata beliau rahmallahu taala wa hukmuhu ayujar bil fathah. Hukumnya dia dija dengan fathah, niabatan anil kasrah sebagai pengganti dari kasrah. Wa hamalu jarrahu ala nasbihi, mereka bawa jernya itu ke nasabnya. Maksudnya jernya kan seharusnya di kasrah, tapi mereka bawa jernya itu ke nasab, akhirnya di fathah. Kama akasu dalika fil babi sabik, sebagaimana mereka membalik hal itu pada bab yang telah lewat. Mana itu? Mana bab yang dia balik di pada yang telah lewat? Ini saya mau ini dua orang ini. Sampai kota amal. Songkok putih sama ya. Mana bab yang telah lewat? Antum dulu. Kan dia ketawa berdua, enggak tahu apa yang dia ketawakan. Ah, songkok putih dulu. Jadi mereka bawa nasab jajarnya ke nasab. Akhirnya tadinya dija dengan kasro, langsung dija dengan fathah. Sebagaimana mereka membalik hari itu kepada bab sebelumnya. Mana ini? Ah, yang songkok putih. Hah? Sampingnya. Kenapa tadi ketawa? Kasih tahu dulu saya. Kenapa? Kenapa? Sampingnya. Angkat kepala. Kenapa? Kalau antum ketawa sendiri, orang gila namanya. Kasih tahu alasannya. Daripada menjadi orang gila. Kenapa ketawa? Hah? Kenapa? Apa? Hah? Dia belum buka halamannya. Dia menghayal. Jadi antum ketawai. Bagus juga. Alhamdulillah. Jadi saya baca sendiri dari tadi ya. Masya Allah. Mantap. Lanjutkan. Iya. Sebagaimana mereka membalik hal itu di bab sebelumnya, maksudnya bab majumi abi alif wa ta mazidatain. Karena dia balik. Asalnya itu kalau di jer kasro, di nasab dengan fathah. Mereka bawa jernya, mereka bawa nasabnya ke jer. Kalau ini dia bawa jer ke nasab. Dia bawa jer ke nasab sehingga tandanya fathah. Kalau sebelumnya di jama mana salim, dia bawa nasabnya ke jar atau dibalik, dia bawa jarnya ke, dia bawa nasabnya ke jar, dia bawa nasabnya ke jar. Seharusnya nasab dengan fathah, karena dia bawa ke jar, akhirnya dinasab dengan kasro. Kalau ini dia bawa jarnya ke nasab. Seharusnya dija dengan kasro, ternyata dia bawa ke nasab. Akhirnya dija dengan fathah. Paham gak ini? Sudah dapat di halamannya? Sudah dia lihat? Sudah. Lumayan, alhamdulillah. Kita awal lagi besok. Iya. Yeah. Kalau tidak diizinkan kita awal, jangan. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, takul, tinggal contoh-contoh. Kamu katakan, marortu bi Fatimata, wa masajida, wa masobiha, wa sohro'a. Belum contohkan banyak ya. Yang punya satu ilah, dua ilah. Ya? Yang dua ilah ada tanit, ada jama'. Fataftahuha kama taftahuha idza qulta, maka antum fatah dia sebagaimana kamu fatah ketika antum bilang raaitu Fatimata wa masajida wa masabiha wa sahra'a. Qala Allah taala wa uhayna ila Ibrahima, lihat, wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba. Wa qala Allah taala ya'lamun ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila. Paham ini? Sigum tahaljum. Wa yusatna min dalika suratan. Dikecualikan dari hal itu dua bentuk. Dikecualikan dari hal itu dua bentuk. Apa itu? Ihdahuma, salah satu dari keduanya. Antadukula alaihi al. Masuk kepada keduanya al. Kalau ada alnya dikecualikan. Wataniya, ada yang kedua. Ayyudof, dia disandarkan, dihidofakan. Fa'innahu yujartihima bil kasroti alal asli. Sesungguhnya dijar pada keduanya dengan kasro di atas asal. Fal'ula, nah, maka yang pertama contohnya. Maka yang pertama contohnya. Wa antum akifuna fil masajidi. Di kasro. Ya, di kasro. Kenapa ini dikasro? Ada alnya. Iya, ada alnya. Watsaniyah, yang kedua, maksudnya yang diidofakan. Fi ahsani takwimin. Takwimin mudhafun ilai ahsani mudhaf. Dijar dengan kasro. Fatamfili fil asli. Selesai ya. Fatamfili fil asli. Biqauli biafdolikum. Pencontohanku pada asal. Mana asal? Mana asal maksudnya? Di matanya yang tinta merah di cetakan kita. Pencontohanku dalam asal, yaitu di matan, yang ada lambang sopnya. Ya? Biqauli, dengan ucapanku biafdolikum, dengan ucapanku biafdolikum, aula. Itu lebih utama. Itu lebih utama dipilih. Mintam fili ba'dihim, daripada pencontohan sebagian mereka biqauli, dengan ucapannya marortu bi Utsmanina. Dia contohkan dengan Utsman. Ini contoh bahaya. Kalau bagi pemula dijelaskan tidak paham. Masalahnya Utsman ma'rifah. Walaupun dia tidak ada tanwin, tapi ma'rifah. Kalau kita idofakan dia jadi nakiro. Kalau kita idofakan jadi apa? Jadi nakiro. Itu masalahnya. Berarti tidak ada lagi ta'rif. Utsman tidak ada tanwin karena dia ta'rif sama ziyadatul alif wan nun. Ketika kita idofakan, hilang ma'rifahnya. Hilang satu illah. Berarti sisa satu illah. Dipaham? Contoh ini tidak baik. Maka contoh tadi yang lebih utama. Bi afdolikum. Karena afdol ketika diidofakan, ma'rifah. Paham gak ini? Ma'rifah. Bukan malah menjadi nakir. Beliau katakan, fa'innal alama la tudof. Sesungguhnya nama-nama tidak diidofakan. Gimana caranya nama diidofakan? Syarat daripada mudhof harus apa? Syarat mudhof harus apa? Nakiro. Maka nama tidak boleh diidofakan. Hatta tunakkar. Sampai dia dinakirokan dulu. Jadi nama boleh dia diidofakan kalau dengan syarat apa? Dengan syarat dia sudah dinakirokan dulu. Sudah nakiro dulu. Ini baru bisa. Iya, ini kata beliau, masya Allah. Faida soronah, kalau telah menjadi seperti Utsmana nakirotan, kalau Utsmana sudah menjadi nakiro, zala minhu ahadu sababainil mani'aini minasorfi, mani'aini lahu minasorfi, maka hilang darinya salah satu dua sebab yang menghalangi dari tanwin. Kan begitu, hilang dia itu dari tanwin dengan dua syarat, dua illah. Wa huwal alamiyah, yaitu hilang alamiyahnya kalau dia nakiro. Fadakhala fi babi ma yansarif, maka dia sudah kembali ke dalam bab apa yang ditanwin. Ya, walaisal kalam fihi, bukan pembicaraan kita padanya. Maka contoh itu tidak tepat. Bukan pembicaraan kita padanya, karena kita berbicara tentang ismul ladhi la yansarif. Jelas ya? Ini masya Allah. Maka kata beliau bi khilafi afdal, berbeda dengan kalau kita contohkan afdal. Fa innahu mani'ah minasarfi asifah wa waznul fi'il, sesungguhnya yang menghalanginya dari tanwin adalah karena dia sifat dan wazan fi'il, bukan alamiah, bukan ma'rifah. Sifat boleh didofakan. Wa huma mawjudani fihi adoftahu am lam tudifhu, dia ada padanya, antum idofakan atau tidak idofakan. Amini, antum mau idofakan dia atau tidak idofakan, maka tetap ada itu namanya sifat dan wazan fi'il. Jelas ya? Jelas Imron? Apa yang jelas? Ya? Yakin jelas? Ah, yakin. Tapi saya lihat tertutup matanya. Tapi dengar sambil tidur ya? Alhamdulillah, mantap. Ya. Yeah. Jadi dia masih ada. Antum idofakan atau tidak? Kadzalika tamthili bil afdal. Demikian pula pencontohanku dengan al afdal. Aula, itu lebih utama min tamthili ba'dihim, daripada pencontohan sebagian mereka biqaulihi, dengan perkataan penyair. Ra'aitul Walida bin al-Yazid mubaraka shadidan bi aba'il khilafati kahilihi kahiluhum. Syahid kita Al-Yazidi. Kalau Al-Walida bukan syahidnya, karena dia, kita mau yang dijar. Al-Walida makulum bih. Ibn Al-Yazidi, itu yang dijar. Al-Yazidi, karena dia mudhaf nilai. Ibn adalah mudhaf. Dijar dengan kasroh. Kenapa dia bilang? Karena ada apanya? Ada alnya. Paham gak ini? Nah, ini tidak tepat. Ya, tidak tepat. Akan dikatakan oleh penulis. Kenapa tidak tepat? Li'annahu yahtamil ayyakuna qaddarahu fi yazid asya' fasoro nakiro. Karena bisa saja dia takdirkan, karena bisa saja ihtimal, kemungkinan, dia takdirkan pada kata yazid asya' golongan. Saya melihat Al-Walid ibnul Yazid. Maksudnya Al-Walid yang keturunan golongannya Al-Yazid. Paham gak ini? Golongan, asya, kelompok. Anaknya kelompok sana, maksudnya keluarannya sana. Jelas ini? Bisa saja seperti itu. Fasoro nakiro. Kalau maknanya kelompok, berarti nakiro atau ma'rifah? Hah? Nakiro jadinya. Ya? Summa adakola ahli ahli ta'rif. Setelah nakiro, dimasukkan al untuk ma'rifah. Tidak ada syahid kita. Fa'ala hadalai satihi illa wazun fi'il khosoh. Kalau seperti ini modelnya, maka tidak ada ilahnya kecuali wazan fi'il saja. Iya kan? Sementara dia tidak ditanwin, harus punya berapa ilah? Dua ilah. Wa yahtamil ayyakuna bakian ala alamiyatihi. Bisa juga ihtimal kemungkinan dia tetap di atas kenamaannya. Wa al za'idati. Dan al di sini al apa? Za'idah. Yang kita maksudkan al tadi bukan al tambahan. Tapi al yang membuat ma'rifah. Nah kalau al-za'idah, tidak ada pengaruhnya. Kama za'ama man matalabih, sebagaimana yang disangka oleh orang yang mencontohkan dengannya. Jadi intinya tidak tepat, karena dua-dua ihtimalnya tidak bisa diterima. Kalau halnya za'idah, percuma. Seharusnya al-za'idah ismul ladzi la sharif. Kalau halnya za'idah, tidak berguna. Tetap dijar di atas apa? Fathah. Karena kalau hal tambahan itu untuk menguatkan saja, tidak ada pengaruhnya dalam dalam kata. Jelas ini? Ini jadi contoh itu enggak tepat. Yang paling utama adalah dicontohkan dengan al-afdal. aqlun wal amthilatul khamsah. Dan al amthilatul khamsah wa hiya taf'alan wa taf'alun bil ya'i wa ta'fihima wa taf'alin. Masyaallah. Demikian pula di antara yang keluar dari asal adalah amthilatul khamsah. Jadi adalah taf'alan, taf'alun dengan ya dan ta pada keduanya. Maksudnya bisa antum katakan taf'alan, taf'alun, yaf'alan, yaf'alan, yaf'alun. Paham ini? Dengan ya dan ta di awalnya. Ya, wa taf'alin belum tak bilang bi ta atau bil ya. Enggak, karena dia pasti dengan ta. Semuanya berapa itu? Fa turfa'u bi thubutin nun. Maka dia dirofa dengan tetapnya nun. Wa tujzamu wa tunsabu bihatiha. Dinasab dan dijazam. Dijazam dan dinasab dengan penghilangannya. Penghilangan nun. Nah contoh. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Berarti keluar semuanya ini. Rofa, nasab dan jazam. Syarah al-babu sadis mimma kharaja anil asl. Bab yang keenam dari yang keluar dari asal al-amtilatul khamsah adalah al-amtilatu al-khamsah. Wahia dan dia adalah kullu fi'lin mudhari'in ittasalat bihi alif litnain. Dia adalah setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengannya alif litnain. Nah, yakuman lil ghaibain, ini untuk dua yang gaib, wa takuman lil hadirain, untuk dua yang hadir ada di hadapan kita. Aw wawul jam'i atau waw jama', waw jama'ah. Nah, yakumun lil ghaibain, lil ghaibin, yakumun untuk yang ghaib, wa takumun lil hadirin, untuk yang hadir di hadapan kita. Aw ya'al mukhatabah, atau bersambung dengan ya mukhatabah, nah takumin. Pasti untuk mukhatabah di sini, untuk wanita. Wa hukmu hadil amtilah al-khumsah. Hukum amtilatul khumsah ini adalah anna hatul fa'u bisubuti nun. Dia dirupa dengan tetapnya nun ya batanani dhamma. Sebagai pengganti dari dhamma. Wa tujuzamu wa tunsobu bihatiha. Dijazam dan dinasob dengan penghilangannya. Niabatanani sukun. Sebagai pengganti dari sukun. Wal fathah. Dan fathah. Maksudnya pengganti dari sukun ketika dijazam. Pengganti dari fathah ketika dinasob. Takulah untuk ada antum takumun. Walam takumu. Walam takumu. Jelas ini. Rafa'atal awal. Antum rofa yang pertama. Likuluhihi minan nasibi wal jazimi. Karena kosong dari penasab dan penjazim. Waja'al ta'ala matarofiha nun. Kamu jadikan tanda rofanya adalah nun. Wajazam tathani bilam. Kamu jazam yang kedua dengan lam. Wanasab tathalitha. Dan kamu nasab yang ketiga bilan dengan lan. Waja'al ta'ala matal jazmi wal nasba. Wal nasbi. Dan kamu jadikan tanda jazam dan nasabnya. Hatpan nun. Penghilangan. Nun. Qala Allah Ta'ala fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Contohnya masyaallah. Langsung satu ayat. Karena ada dua. Al-awwal jazim majwaz majzum. Yang kedua, yang pertama itu ada alat penjazam dan ada yang dijazam. Mana alat penjazamnya? Lam. Mana yang dijazam? Wa tani nasib wa mansub. Yang kedua ada alat penasab dan ada yang dinasab. Mana alat penasab? Hah? Mana? Mana yang dinasab? Lan. Mana yang dinasab? Hah? Mana? Suaranya? Wa alamatul jazmi wa nasbi al-hadfu. Tanda jazm dan nasabnya adalah penghilangan. Aslun. Wal fi'lul mudhari'il mu'tal akhir. Kita balas dendam, kita selesaikan dia. Aslun. Al fi'lul mudhari. Ini yang terakhir ini, yang keluar dari asal. Paham enggak? Ini yang terakhir yang keluar dari asal. Karena setelah itu kita akan bercerita tentang i'rab takdiri. Ya? Ini akan selesai di i'rab. Ya? Fi'il mudhari al-mu'tal al-akhir. Ini juga yang keluar dari asal. Fi'il mudhari al-mu'tal akhirnya. Fayujizamu bihatfi akhiri. Dia dijazam dengan penghilangan akhirnya. Dijazam saja berarti. Kalau dinasab dan diropa, itu di atas asal. Dirofa dan dinasab di atas asal. Dia cuma keluar di satu saja. Yaitu ketika di jazm. Nah, lan lam yakzu. Apa yang hilang? Wow. Apa yang hilang? Wow. Apa? Wow. Walam yakhsha. Apa yang hilang? Alif. Apa? Alif. Apa? Alif. Walam yarmi. Apa yang hilang? Ya. Ulang. Ya. Syarah. Ha hadzal babu, ha, syarah juga disebut. Hadzal babu as-sabi. Mimma kharaja 'anil asli. Ini bab yang keenam dari yang keluar dari asal. Wa huwa al-fi'lul mudhari' al-mu'talul akhir. Dia adalah fi'il mudhari' yang mu'tal akhirnya. Nah, contoh yagzu wa yakhsha wa yarmi. Fa innahu yujzamu bihatfi akhirih. Sesungguhnya dia dijazam dengan penghilangan akhirnya. Fa inubu hatful harfi an hatfil haraka. Maka penghilangan huruf yanubu menggantikan an dari hatfil haraka, dari penghilangan harokat. Kan pada sohi akhir hilang harokat. Pada sohi akhir hilang apa? Harokat. Ketika dia mutal akhir hilang apanya? Hilang apa? Huruf. Maka penghilangan huruf menggantikan penghilangan harokat. Takul, antum katakan lam yakzu, hilang waw. Walam yaksha, hilang alif. Walam yarmi, hilang? Iya. Alhamdulillah, selesai. Tinggal setelah itu irob takdiri. Ini tidak terasa ya. InsyaAllah kita bahas fi'il mudhari ini 3 bulan saja. Kalau sehat. 3 bulan. Iya kan? Kan sebenarnya harusnya itu 60 kali pertemuan saja. Bukan 90. Iya. Iya, karena ini kalau kita lancar, tidak ada halangan, cuma 60 kali pertemuan saja. Itu sudah dicoba. Iya. Tapi kalau tidak lancar sedikit, ya, ya kita anggaplah 90 kali pertemuan lah. Nah, jadi pada saat hari ke-100 kita bahagia dulu sedikit baru lanjut. Nah, alhamdulillah.